Doa ketika tertimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah pahala kepadaku di dalam musibahku dan berilah ganti untukku yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Muslim.